wa yakunu ahaduhum la yatawadda'u wa la yusalli wa la yusalli salawatil maktubati maktubata fal yakunu malabisan mulabisan fal yakunu mulabisan minajahati ma'asyiran lil kawabi wa yahwi ila hamamati wal kimami wal muqalisi wal mazabili ra'ihatahu khabithatan khabithatun la yatahharu taharatu asy-syari'ata wala yatanazzafa وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب وقال عن هذه الأخلية إن هذه الخشوشة muhtadaratun ay tahduru hal syayatinu waqala man akala min hataini syacarataini khabisataini falayakribanna masajidana fa inal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam waqala inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa qala inna allaha nadhifun yuhibbun nadhafata wa qala khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilli wal harami al hayyatu wal fara'atu wal fa'ratu wal hurabu wal hurabu wal kalbul Al-Quru Wal-Hamdatu Wal-Hada'atu Wal-Hada'atu Wafi-Riwayatin Al-Hayatu Wal-Akhrabu Wa-Amara Salawatullahi wa salamu alaihi Bil-Fatil Kalbia Kilab Bil-Fatil Kilabu Wa-Qala Manikatana Kalban La yughni anhu syar'an wa la dar'an naqasa min amalihi kulla yawmin qiratun wa qala la tahsubul malaikata rifqatan ma'ahum kalbun. Wa misalu dzalika, dan contoh hal ini, ana hadzal umur mazkurah, bahasanya kemampuan-kemampuan hebat yang tadi telah disebutkan, dan semisalnya qad tujad fi ashab, terkadang dijumpai pada beberapa person, padahal person tersebut tidak pernah berwudu, tidak pernah salat fardu, bahkan dia mulabisan li najasat, dia adalah akrab dengan najis, mu'asyiran lil qilab, dan bergaul dengan anjing, ya'wi ilal hamamat, dan sering berada di hamam, di kakus, tempat buang air, wal qamamim, tempat sampah, wal maqabir, dan pekuburan. Wazawabil, dan tempat sampah, sehingga ra'ihatu khabitha, bau badannya adalah bau badan yang busuk, karena enggak pernah bersuci, bahkan berada di tempat-tempat tersebut tidak pernah bertoharah dengan toharah yang syar'i, jangankan toharah ya tanazab, bersih-bersih yang bukan toharah saja

yukhlisud dina wala yukhlisud dina li rabbil alamin au yulabisu al-kilaba au nirana au nirana au ya'wi ila mazabiri au abil rawabi'in najisati au ya'wi ila maqabiri wala yama ila maqabiri kufahi ila al-yahudi wa nasara abil musyrikina au yakrahu sima'a al-Qur'an wa yunafiru anhu wa yukaddimu alayhi sima'a al-Aghani sama'a al-Aghani wa yukaddimu alayhi sama'a al-Aghani wal-Ash'ari ويؤثر سماعا مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يسأل أحدهم عن نفسه إلا القرآن نعم إلى القرآن وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو ظهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل وقال ابن محمود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الفقل والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر نعم فإذا كان الشخص maka jika seseorang itu mubasir lin najasat ya, akrab dengan yang najis-najis dan yang kotor-kotor, padahal najis dan kotor adalah satu hal yang disukai oleh setan, atau ya'wi ataukah tinggal di hamamat, di kakus khusus dan kakus yang dihadiri oleh setan, ayakul hayat atau bahkan makanannya adalah ular, kola jengking, zanabir, kumbang, wa'adhanil kilab, ya, telinga-telinganya anjing, itu jadi makanannya. Artinya khubais, yang anjing itu adalah binatang yang kotor, fasik, dan termasuk binatang fasik, binatang kurang ajar, binatang pengganggu. Oh ya, serbul baul atau minum air seninya sendiri atau air seni orang lain dan atau hal-hal najis yang lain yang disuka oleh setan atau berdoa kepada selain Allah, dia memohon yastaghitsu, memohon bantuan dengan makhluk, wa yatawajjah ilaihi dan menyatukan hatinya pada makhluk, artinya berdoa dengan penuh khusyuk pada makhluk atau bersujud pada salah satu arah kubur seorang syekh, seorang wali, artinya dia tidaklah memurnikan ketaatannya hanya untuk Rabbil Alamin awila bisul kilab atau sudah akrab dengan anjing dan api atau tinggal di manjabil ya, tempat sampah dan tempat-tempat yang kotor, contohnya pinggir sungai, pinggir kali. Oh ya, wilal makobir atau tinggal di kuburan, tetap di kuburan. Dan pekuburan menurut banyak ulama adalah tempat kotor. Ya, menurut banyak ulama, kuburan itu tempat kotor. Karena bangkai itu najis, sedangkan tanah kuburan itu bercampur dengan bangkai manusia. Menurut banyak ulama.